Visioning Indonesia Quick Kianki. Mitra bisnis, beberapa waktu lalu banyak pihak telah mengindikasikan makin melorotnya dunia pendidikan nasional diakibatkan oleh makin kuatnya komersialisasi dalam dunia pendidikan yang berjalan seiring dengan menguatnya faham liberalisasi di tanah air hingga memicu terjadinya diskriminasi pendidikan terhadap siswa-siswa cerdas yang secara materi tidak memiliki kemampuan. Seperti apa pandangan Quick Kianki atas sinyalemen ini? Untuk membahasnya segera kita berbincang dengan Quick Kianki. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, apakah komersialisasi pendidikan ikut berperan terhadap makin melorotnya kualitas? Ya ini ya semuanya sudah menjadi komersialisasi, jadi kita ini dulu sekali ya, kan sebetulnya sampai ke badan hukum yang namanya yayasan itu apa? Itu kan untuk mewadahi sekelompok manusia yang kegiatannya itu ideal gitu loh. Nah itu kalau mau lihat bentuk konkretnya secara tradisional kan rumah sakit dan pendidikan. Sampai suatu waktu tertentu tidak ada yang komersial itu. Atau milik pemerintah atau kebanyakan Katolik, yang agama-agama. Ya sekarang kan masih ada sisa-sisanya seperti yang terbaik masih Canisius. Belakangan malah Al-Azhar gitu kan juga ikut baik. Itu tetapi sekarang ini yayasan itu tidak lagi untuk non profit, tetapi untuk mengejar laba kan terang-terangan sekolah itu kan terang-terangan kami ini menjual jasa pendidikan. Kenapa nggak boleh menjual jasa pendidikan? Kenapa tidak boleh menjual jasa kesehatan dengan laba gitu? Lah kalau itu terjadi ya dengan sendirinya ya ada murahan, ada yang enak gitu kan? Nah, kecenderungannya oleh karena di sini masih kilat titel, kecenderungannya yang sembarangan aja. Apalagi perguruan tinggi sembarangan tetapi ijazahnya diakreditasi A gitu. B, yang punya akreditasinya tinggi-tinggi gitu. Nah, Pak Quick, selain masalah komersialisasi, persoalan lain di bidang pendidikan adalah tidak adanya keberpihakan pemerintah pada bidang penelitian. Apa pendapat Bapak? Sangat betul. Kalau dijelaskan kenapa begitu saya nggak tahu. Di sini tidak ada orang yang sampai lupa daratan itu. Penasarannya mencari kebenaran. Terus nggak ada. Saya tidak melihat itu. Sedangkan hampir di semua perguruan tinggi tidak 100% dari sivitas akademikanya seperti itu. Tapi ada saja. Terutama yang di kalangan guru besar yang top ya. Yang elit. Karena di universitas pun ada yang elit kan. Oh itu yang seperti itu kan nggak ada di sini. Demikian Quick Kianki, Beni Rahmadi, Pas FM.